Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Ya? Atas sekali ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Abu Daud juga meriwayatkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an telah menjadi imam kepada mereka, iaitu pada bulan Ramadan, dan beliau telah membaca kunut pada separuh akhir daripada bulan Ramadan. Jadi ini setengah daripada dalil disunatkan baca kunut pada sembahyang witir setelah separuh daripada bulan Ramadan. Al-Hakim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bila Nabi SAW mengangkat kepala dari rokok pada sembahyangnya subuh, di rakaat kedua baginda mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma hdini fi man hadai, ya Allah, berilah aku petunjuk sama-sama dengan orang yang telah kau berikan petunjuk kepada mereka itu. Para ulama menyatakan bahawa sunat menambahkan pada kunut itu. Jadi hari minggu lepas kita dengar, Allahumma hdini fi man hadai, siapa ke tabarak rabbana wa ta'alai, sunat ya, dengan dalil hadis-hadis yang sahih Nabi baca kunut subuh, tetapi bukanlah suatu kemestian. Dalilnya bukan mesti, bukan wajib. Pada hadis Nabi mengajar seorang laki-laki cara semayang yang betul, Nabi tak suruh pun baca kunut lah, mempertahankan rukunnya sahaja. Jadi menunjukkan kunut ini hanyalah sunat. Di sisi mazhab kita Syafi'i, sunat aba'at, satu sunat yang besar yang kalau kita tinggal terlupa, maka sunat pula kita tampung kelupaan kita dengan sujud sahwi. Dan kalau orang yang mazhab Syafi'i tak mau baca kunut, lah gilah, tak ada masalah lah. Nah, kita nak cari pahala lebih, baca kunut. Nah, kita malah nak baca, tak ada dosa, tak ada apa benda sunat. Sunat-sunat ni ma yusabu fa'ilhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang diberi pahala kalau buat, tak buat tak kena seksa apa-apa. Jadi setengah ulama mengatakan sunat tambah. Falakal hamdu ala ma qadai. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfiruka Allahumma rabbana wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallam macam. Bagimu segala pujian di atas segala ketetapanmu. Ya Allah, kami pohon ampun dan taubat kepadamu. Selawat dan salam Allah ke atas penghulu kami Muhammad, seorang Nabi yang ummi, dan ke atas keluarga serta sahabatnya. Ini berdasarkan hadis sahih yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi SAW selepas berdoa dan berzikir. Jadi, bacalah, nak baca, bacalah. Nak tambah, tambahlah. Tak mau baca terus pun tak apa. Nak baca semua doa kunut, nak amal macam biasa, afdal. Nah, kerana sunat aba'at. Tadi pula difatwakan oleh ulama-ulama yang besar-besar. Dia sunat baca kunut ni bukan pandangan ustaz kapung kan. Nah, bukan ustaz-ustaz. Bukan hatu guru kan. A'imah. Imam-imam. Imam ni berapa? Imam ulama ni. Macam Imam Syafi'i ni. Bukan imam semayang. Bukan imam surah. Imam maknanya jadi ikutan para ulama. Kita orang kapur ni ikut ulama. Ulama ni ikut imam-imam. Darjat dia sampai a'imah. Jadi tak ada masalah. Falakal hamdu ala ma qadait ni, biasalah kita baca. Astaghfiruka wa atubu ilaik, atau nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lah? Ha. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Huma, lah? Pak kita tambah ni. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa riwayat? Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Daripada siapa riwayat? Daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, nah, di dalam kitab Mustadrak beliau. Dan disebut hadis ini dalam kitab Nailul Autar, eh, oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Disunatkan mengangkat kedua tangan. Tadi astaghfiruka wa atubu ilaik tu dah sebalahlah. Nah, nastaghfum boleh, astaghfum boleh. Nah, pasal duk balas, pasal duk bunyi, duk kehi sangat. Orang ni kata astaghfiru. Hei, nastaghfiru. Hei, astaghfiru. Astagh ni, aku mohon ampun untuk kita seorang. Kalau nak baca untuk ramah, nastaghfiru kawah. Natubu ilai. Dengan nu. Nah. Ingatlah, kalau tambah alif depan, fi'il mudhari' ni, eh, sebelumnya ada sin. Kalau tambah alif depan, mana aku. Tambah nu, mana kami. Astaghfiruka, aku minta ampunkan dikau. Nastaghfiruka, kami minta ampun akan dikau. Nah, boleh belaka. Macam ni lah, macam balah ni, Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyuma. Balah. Ustaz ni kata, hei, tak boleh baca. Qayyum, Qayyak, Qayyum. Qayyuma, tak boleh qayyumu. Al-Hayya, tak boleh kata, tak apa rasa. Al-Hayyul Qayyum, tak. Ha. Tak boleh baca Al-Hayya, tak. Ha. Buang masa. Buang masa. Dua-dua boleh baca. Siapa kata, ulama' usah-usah kata. Dua-dua boleh baca. Nah, dan kita nak pilih nak baca mana, boleh? Nak baca dua-dua, boleh buat dua kali. Nah, ha. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyuma. Awak gitu. Warna terimah ni. Ha. Jamak ipun dua-dua. Tamu ibalah. Ha. Tak apa tegang-tegang orang leher. Mengaji lama dengar. Ha, dengar balah tu. Ne? Betul lah ke? Al-Hayyul Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa wal-Hayyul Qayyum. Atau Al-Hayyul Qayyuma. Betul lah ke? Kita pesan sama ni. Pasal balah-balah ni. Mak rempik tak balah bak ni. Marampi bala bas poket. Oh ni kata 39, hei 42. Baru pikat. Ha. Ha ni dah bala, ni orang dengar ni. Nah. Ha. Batu kita jaga-jagalah sikit. Benda boleh baca bila tu. Leh? Ha. Al-Hayyul Qayyum boleh baca jadi khabar mutada masuk. Nah. Al-Hayyul Qayyum boleh jadi sifat. Nah. Ha. Bagi masuk hodok depan kalau orang ngaji nahwu lah. Leh? Ha. Benda mudah. Makna sama je. Eh? Tuhan yang hidup tak mati. Al-Hayyum, Tuhan yang hidup tak mati. Al-Hayya, Tuhan yang hidup tidak mati. Nah, ha. Bukan baca alas, baca alas mayang dia boleh baca. Kiraat lain. Nah, ha. Boleh baca mak. Kiraat lain. Itu dalam semayang. Ini luar semayang tau. Hebat tau. Buang masa dia. Eh? Duduk tu. Ha. Sapu muka balas kok. Sapu muka boleh lah, nak tambah sapu betul, sapu muka betul, boleh sapu belaka, tak usah balas. Molek dah ada ulama kata yang nak boleh sapu awet. Ha, ha, haram. Bukan bini kita ilat-ilat kita belakang. Nah, ha, sapu muka ngaji ni banyak nak suruh mudah. Kau ngaji kau mudah, jadi mudah buat ibadat. Kau nak gitu lah, ha? Bukan jadi kau payah. Dulu dah ngaji mana sekali takbir. Ini dah ngaji ada tu dah 16 kali takbir. Dah masuk lagi kosak taruh tak ni. Allah tadi aku mayang pada maghrib. 3 rekaat ngadap kiblat belakang tu imam. Banyak dah. Oh, dah masuk lah. Nah. Ha. Ini berdasarkan hadis sahih yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi SAW serta berdoa dan berzikir. Lihat kitab Mughni Muhtaj. Juz pertama muka surat 166. Kalau dia buat nombor 1 dulu tu juz tu. Ya, yeah, penggal pertama. Dia ada 4 penggal. Kalau tak silap lah kitab Mughni Muhtaj ni ada 4 penggal. 4 juz. Ha, buka muka surat 166. Dia tak ada lagi ni Jawi ni. Dia Arab, kitab Arab Mughni Muhtaj. Ha? Ha. Karangan Syekh Khatib Syarbini. Neh. Ha. Kalau ni dah kenal Khatib Syarbini. Bini kenal. Disunat angkat dua tangan ketika membaca kunut dengan menghalakan kedua tapak tangan ke arah langit. Neh. Ha. Ittiba' li sunnah lah. Sunnah Nabi ni tak ada tangan tapak tangan ke langit. Jadi dalam kunut akad tangan ni tak banyak hadis. Di antaranya riwayat Imam Baihaqi. Lah, riwayat Imam Baihaqi. Imam Syaukani kata dalam kitab Nailul Autar bi isnadin jayyid, dengan sanad yang elok. Iaitu Nabi baca kunut tangan ngadah ke langit. Sanadnya boleh. Boleh beramal. Dah khabar dari dalam kalau hadis dhaif boleh beramal. Tak. Hadis dhaif boleh beramal. Untuk fadailil a'mal. Jadi buat peringatan balik, tak ada doa ni tangan tapak tangan isyarat ke langit. Leh, isyarat ke langit. Jangan buat kesel lain lah. Ha? Jangan tutup muka tak ada doa. Allah. Ha? Tak ada. Nabi ni sunnah dia, dia tak ada tangan ke langit. Dah kita buat ni dasar, tak dasar. Tapi hak terbaik, hak Nabi buat. Tak ada tangan ke langit. Leh, tak ada begitu. Gini ke? Macam kami tak barang kan? Nah, ha, tak ada rambut atas. Buat esang. Kamu dia buat gitu kat tangan. Tak. Nah, kalau buat gitu, minta apa? Minta ambil rambut. Ha. Ha, nak beri. Leh. Ha. Jadi buat hak ramah lah, hak ramah macam ni. Bukan kita nak terikat hak lain tak, hak ramah macam ni. Hak ramah tu daripada Nabi SAW. Tak ada tapak tangan ke langit. Leh? Cuma Nabi ni kalau sangat-sangat mustahak sangat, dia akak tinggi. Ha, dia akak tinggi. Nah, ha, kadang kita pakai buat gini tu. Ada tak? Lepas tu tangan gini dia kak. Macam Shaolin ni. Ha. Minta boleh? Eh? Ha. Dah pusing gini ada tak pusing? Dah pusing. Pusing ni doa. Doa pula. Doa dalam sembahyang. Sembahyang. Tak ada. Sembahyang istisqa. Minta hujan. Dalam riwayat hadis dalam kitab Sahih Muslim. Nabi pusing. Tapak tangan sekali. Itu berlaku dalam sejarah. Nabi pusing tangan. Nampak? Patut kita ni bila siapa kat minta tolak jauh pada bala. Ulama' kias. Nah tak ada tu. Kita duduk tak ada pusing tangan masa pula bala pusing ni. Tak ada nah tu. Nah, kias. Kias dengan hak perbuatan Nabi dalam semayang minta hujan. Nah, hak tu nah tu. Dan nah dengan kias mana kuat? Kuat nah. Gitu. Tapi apa nak beramal, nak pusing, tak ada salah. Ulama kata boleh. Nah, dia gitu. Kita makan hak ulama lah, tak beracun. Nah, ulama tu belum masuk. Makan hak orang jahil beracun. Nah, hukum akal dia kata gini-gini tu masukkan ulama tu. Dah kita dah ada masuk makan saja sudah lah. Dah? Masuk kopling lah. Boleh. Sunat hayat. Sebagaimana yang telah disebut bahawa hayat ialah sunat-sunat semayang yang sekiranya ditinggalkan tidak disunat menampungnya kembali dengan sujud sahwi. Berlainan dengan sunat aba'at. Sunat aba'at tinggal kunut, sunat sujud sahwi. Tertinggal tayat awal, sunat sujud sahwi. Sunat hayat tak sunat sujud sahwi. Bahkan ada ulama' kata kalau kita sujud sahwi batal semayang. Tertinggal baca a'udzubillah, sujud sahwi batal semayang. Pasal tak suruh, Nabi tak buat. Nah, tertinggal baca surah rakaat pertama kedua, sujud sahwi batal semayang. Itu kena jagalah. Dah. Pasal apa tak ada sujud sahwi pada sunat hayat ni ringan sangat. Nah, yang berat sangat kalau kita tinggal iaitu sunat aba'at. Jadi benda berat sangat ni kita tapunglah. Nah, dengan sujud sahwi. Kesimpulan dari sunat hayat ada seperti berikut. Dia banyak. Tapi biarlah sedikit kesimpulan. Ada lagi disebut dalam kitab-kitab yang lain. Yang pertama, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rokok dan bangkit daripadanya. Masa kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni takbir kita nak mustaq semayang, nak mula. Takbir lain daripada tu bukan takbiratul ihram. Dia panggil takbir intiqal. Takbir berpindah daripada satu rukun ke satu rukun. Intiqal makna berpindah. Takbiratul ihram ni takbir yang ada niat. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Takbir ni sunat akad tangan dengan ittifaq ulama. Hak lepas pada ni ada khilaf. Takbir mula-mula ni sunat akad tangan dengan ittifaq ulama. Sepakat belaka. Tak ada khilaf. Leh, Syafi'i, Maliki, Hanabi, Hanafi, Hanbali semua sunat. Leh, takbiratul ihram. Allah sunatkan. Kita kata Allahu akbar, hak tu wajib. Rukun semayang. Allahu akbar. Mulut kita kata Allahu akbar tu rukun semayang. Dan niat dalam tu rukun semayang juga. Dan akad tangan masih kata Allahu akbar bukan rukun, sunat. Dan kalau dah akad sah juga. Eh, dah nak camik, camik akad apa? Dah nak pergi akad. Dia gitu. Hidup kita ni biar gini. Kalau Nabi buat, patu camik tadi. Dia gitu. Buat parilah apa pun untuk wali ke apa ke, buat Nabi bih. Doa Nabi dengan doa wali, bih doa Nabi. Zikir Nabi dengan zikir tok guru kita, bih buat Nabi. Dia kena gitu. Nah. Ha. Caranya ialah dengan angkat dua tapak tangan dalam keadaan menghadap kiblat. Tapak tangan menghadap kiblat, terbuka jari. Ceng, buka itu. Dan kedua-dua ibu jarinya bertentangan dengan cuping telinga. Khabar tak marah. Sambil menjadikan kedua tapak tangannya terbuka. Terbuka makna tidak diletakkan apa-apa kain di atasnya. Jangan duduklah kain kalau beli tangan. Kalau jenis pakai selendang, angkat tangan tu keluar selendang. Kan kadang-kadang dia pakai selendang kan? Tak, tutup buah tapia, buah selendang. Kalau Mekah ramai lah. Ha, masa akad takbir tu, tangan jangan kut dalam selendang tu. Neh, kut luar tangan. Neh, tangan, sunat kut luar. Ha. Jari ni sunat, jangan jangan buat rapat gitu. Buka sikit. Jangan kembang sangat. Buka sikit. Gitu. Ha? Allahu Akbar. Ha, buka. Jari tu buka sikit. Neh. Ha. Kerana hadis daripada Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia menceritakan Nabi semayang ni kana iza kabbara nashara asabi'ah wa fi riwayatin nashiran li asabi'ah. Nabi bila akad takbir, Nabi menjarangkan, mengembangkan jari-jari gitu. Tidak buat khipuk gitu, buat buka gitu, membuka jari-jari Nabi. Sunat suku leh. Guna? Hah? Benda? Orang puan. Cikgu ni harap puan haji. Orang puan ni jumhur ulama' kata sama macam lelaki juga. Mereka Imam Hanafi tak silap rahimahullah ta'ala. Dia kata rendah. Koda parah bahu saja. Tidak tangan tu naik ke telinga. Dalam kain. Dalam jibat kan dalam kain ni. Ha, gitu. Masalah tangan. Tangan, kalau puan, tangan dua. Kan ni panjang. Dia lopang gini, comel nampak tangan lah. Comel itu nampak tangan. Leh, nampak gelangan tangan. Itulah cara maknanya Ummul Mukminin semayang. Mukminin diajar bila semayang yang nampaknya muka dan dua tapak tangan. Jadi kita pakaikan ni tudung habis itu, so tak ada masalah. Tapi umum ini dia pakai raja gitu. Dia pakai gelangang sini. Dia tutup sini. Nah, kita kan ni tutup habis macam tu sini macam tak apa benda. Tapi tak apa dah. Tapi kan dia nampak pengarangan dia orang puan, bukan dia kat lelaki. Dia orang puan sama puan lah. Leh? Ha, tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i kata sunat macam kita juga hazwa mangkibahi, ujung jari ni sampai ke atas telinga. Jari ibu ni berbetulan dengan bawah cuping. Nampak? Eh? Ha, orang perempuan dalam mazhab Hanafi buat rendah saja. Kat baru gitu je. Allahu Akbar. Dia kata dia annahu astar, lebih menutup. Dah? Ha, mana-mana lah. Kan perkara wajib. Dia berapa hak lalak kain? Lalak kain lah cikgu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku lihat Nabi SAW memulakan semayang dengan takbir. Mula dengan takbir. Dan kita takbir, habis ceritalah. Bagi panggil takbiratul ihram. Apa panggil ihram? Ihram ni kita haramkan diri kita perkara yang halal dengan kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila akbar, tak boleh lah ginanak nasi apa semua. Haramlah ke? Tadi ginanak dah haram. Dah? Masa usul liang boleh lari lagi. Soli fardul maghribi salasa rakaat yang ada ni lagi. Tak ada. Mana asyik ada dulu? Tak ada masalah. Tak. Jadi mari pula usalli fardul maghribi. Minah ayah dulu. Nah, tak ada masalah. Tapi Allahu Akbar. Ingat dah. Allahu Akbar telefon ke bunyi. Sama ada telefon tu raja, penteri ke, atau JKK tak boleh akad belaka. Tak. Takbiratul ihram. Nah. Dan kalau anak nak jatuh tangga, boleh berhenti. Boleh berhenti semayang. Tengah rakaat, tengah sujud, tengah fatihah, anak nak jatuh tangga. Allahu Akbar. Atau tengah fatihah, tengah rakaat, anak pun betul tak tangga. Tak tutup pintu tangga. Tak. Jatuh, tak mati pun. Cedera. Nah. Boleh berhenti semayang. Kalau jauh, memerlukan pada batal semayang. Kita hunggah lagi tu batal semayang, tak. Maka dok dosa. Ingat tu buat kemudahan. Ngaji nak suruh mudah ni. Nah. Kalau dekat dengan kita, boleh tarik budak tu. Tak atas semayang. Ambil budak, tarik ke tepi. Ambil pagar, tutup. Ketak, tak ada masalah. Tak? Ambil selok, tak buat gitu. Bukan tiga kali tukuk-tukuk, tiga kali tukuk-tukuk ni. Ketak, ketak, ketak, ketak. Tak kan nak buat gitu. Nak? Tak atas susah lah. Mudah je. Nah? Mudah saja. Tak payah mana. Nah? Nah? Anak betul dah. Kalau tak belajar, tak jatuh dulu. Dah baru rakaat pertama mayang isa. Tak. Nak berjauh pak rakaat ni, Fatihah pun akan semakin. Dan malik salam berbau jatuh. Nah, jadi berhenti semayang, tak berdosa. Nak kabar walaupun takbir dah ihram dah, tak berdosa. Tadi, tapi wajib semayang semula lah. Tak, wajib semayang semula. Siapa tu? Orang yang tak boleh kawal diri. Kalau orang boleh kawal diri, dah main biar tangga macam ayah, ngakut biar tangga. Biarnya jatuh pergi, ya. Boleh belaki lain. Lalu baginda angkat dua tangannya ketika bertakbir hingga dia menjadikan kedua tangannya sentang dengan kedua bahu. Kedua tangan sentang dengan kedua bahu. Mana jangan buka gitu. Jangan setengah dada. Bahu. Paras bahu. Dan bila baginda bertabing untuk rakaat, baginda lakukan seumpama tadi. Dan bila baginda berkata sami Allahu liman hamidah, baginda juga melakukan takbir dengan cara yang sama. Dan baginda terus berkata rabbana lakal ham, perbuatan tersebut mengangkat tangan ketika takbir tidak dilakukan ketika hendak sujud dan juga ketika hendak mengangkat kepala daripada sujud. Jadi bila kita Nabi buat ni, kita tiru balik cerita Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia cerita Nabi bila takbir mula-mula sembahyang, Nabi angkat tangan. Nabi nak rakaat, Nabi angkat tangan. Nabi naik sami Allahu liman hamidah, Nabi angkat tangan. Neh? Lepas tu turun pada sujud, dah angkat tangan. Akak kepala daripada sujud, dok akak tangan. Neh? Begitu. Selagi akak tangan naik daripada tahiyat awal. Neh? Tahiyat awal kita baca, naik berdiri tu, akak tangan. Naik daripada rakaat pertama ke rakaat kedua, dok akak tangan. Rakaat tiga ke keempat, dok akak tangan. Rakaat yang kedua saja Nabi, akak tangan, maka kita tiru cek akak tangan. Ibnu Umar cerita dalam hadis yang lain, iza qama min ar-rak'ataini, bila Nabi bangun daripada rakaat yang kedua, mana dua rakaat ni Nabi bangun yang ketiga lah. Tak, rafa'a yadaihi, Nabi telah mengangkat dua tangan Nabi. Begitu. Ada orang empat rakaat akak mau naik. Empat rakaat. Kak pertama naik dia Allahu akbar. Salah tu lain, tapi kalau sama-sama memang dak ngaji tu. Nak, akhir sekali ada juga kita salah, ada juga salah. Nak, belajar dah salah, tu biasalah. Kalau tak salah langsung, bukan orang tu, persik. Ni salah sama. Tiap-tiap pak kan, dia tak sama tangan. Menunjukkan dia tak tahu tu. Nak, kan jumpa. Faham tak? Meletakkan tangan kanan atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Jadi bila kita dah angkat takbir, Allahu Akbar tu, tangan kiri letak dulu, tangan kanan pun pegang tangan kiri. Dua hadis ada, dua-dua ni boleh beramal belaka. Yang pertama, Nabi pegang belakang tangan kanan, tapak tangan kanan, Nabi pegang ni atas tapak tangan kiri, jadi gitu. Nah, hadis yang lain, Nabi letak di atas lengan. Nah, dua-dua ni betul belaka. Boleh buat belaka, gitu boleh. Gini pun boleh kau. Nah, ni. Gini boleh, gini boleh, layak balap. Tapi sesudah habis takbir Allahu Akbar pegang gitu. Nah, kita awal nak pegang. Dah tengah angin kan? Allahu Akbar. Ya tengok. Nak masuk niat. Tak? Akal atas angin takat tau. Dia gini. Waktu tak ada nas. Ini pandangan ulama. Pandangan ulama ni setelah dibuat kajian. Nampak? Jadi katanya ulama-ulama tak semualah. Sunat kita kirikan sedikit. Nampak? Kerana itulah tempat hati. Bila ditekan di atas hati itu, maka tidak liat hati itu. Sedikit lah, kiri sedikit. Jangan apa belakang itu, cokeng tu bit siku. Nah, sedikit. Ni tengah ni. Ni kita akak tunjuk ni. Ni tak ada kan, kata tak ada pula. Nah, konon ni bawah ni lah. Tak lapok ni. Ni. Tak tak jimat diri sini, model. Faham tak? Nampak tak? Jadi bila tengah-tengah, sedikit. Gitu. Kan apa bilang ni? Sedikit. Nah, gitu. Masih-masih beki lah. Orang lain tak kena kat tu, kita tak kena kat lain pula. Dia begitu. Tak faham tak ada, pak tak kena. Nah, pak kenanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat awak tengok tu. Kita awak jauh ni, maaf lah ada benda tak kena. Tapi jangan aku tak kena doa lalu. Nah, ikut imam. Masalahnya benda. Angkat tangan. Baik. Cikgu tanya. Kita rakaat yang pertama, imam rakaat yang kedua. Pasal kita mari lambat. Umpama biasalah mari lambat. Nah, kita mari, imam rakaat kedua. Kita mari tapi Allahu Akbar. Kita rakaat pertama, imam pun rakaat kedua. Bila turun, mesti imam baca tahiyat. Kita jangan tak baca tahiyat pula, baca tahiyat. Bukan tepat kita baca tahiyat. Nampak? Kita ikut tak? Kita ikut. Kalau tak ikut, tak boleh. Tak? Baik, bila kita imam berdiri daripada rakaat kedua, tadi macam Nabi buat, Nabi akan tangan bila berdiri. Dah kita bukan rakaat kedua, kita naik ke rakaat. Kita bukan rakaat tiga, rakaat kedua baru naik. Maka ulama kata sunat juga kita akan tangan. Dah? Sunat juga ikut. Sunat ikut. Pasal apa? Pasal kita tayak awal, dia ikut. Hak benda hak berat. Dah, dah orang ingat tak ada ikut. Hak berat tu patut kita bukan tayak awal. Kita baru satu rakaat, patut tunggu langkiang. Nah, kena ikut juga. Nah, dah bila imam naik cuma angkat tangan, kita baru rakaat yang kedua dah angkat tangan. Sunat juga kita ikut. Dan kalau dah angkat tangan, boleh juga atas ambil kiraan asal dia baru naik rakaat kedua. Dua-dua betul belaka. Dah? Caranya ialah dengan meletakkan tangan kanan atas belakang tapak dan pergelangan tangan kiri sambil memegangnya dengan jari tangan kanan. Keadaan kedua dua tangan tersebut diletakkan di bahagian bawah dada dan di atas daripada pusat. Baik. Tangan ni pegang kat pergelangan. Bila pegang kat pergelangan, tapak tangan ni duduk atas tapak tangan ni. Sama je. Pegang gitu. Dengan jari. Yang pegang gitu. Pegang gini. Nak pegang gini. Gini pak comel sekali pegang gini. Tak, pegang gini. Tak pegang kuat tak apa, pegang perlahan tak apa. Neh. Lepas tu ni dada kita. Bawah pada dada, atas pada pusat. Ni pusat. Neh. Ni pusat, atas pada pusat. Orang ada pusat lah. Atas pada pusat. Neh. Dia gitu. Neh. Atas pada pusat. Neh. Gitu. Dah tak ada, dah ada juga. Ada juga kawat tak ada. Tak, bawah pada pusat Hanafi. Tak, setengah daripada ulama mazhab Hambali tak ada. Setengah daripada kaum mazhab Maliki tak pegang teruh butangan bawah. Boleh belaka. Nah, tak susah waktu. Ibadatlah. Itu dah sama. Dah balam dah semayam belaka dah. Nah, hak imam anu duk joget tatah, jangan nak buruk. Nah, hak tu susah. Nah. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu. Beliau melihat Nabi SAW mengangkat dua tangan ketika mula mendirikan sembahyang. Kemudian baginda SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. tangan kanan buah tak tangan kiri lah. Ha gitu. Dari nak letak pasal sakit sangat nak lepas tangan. Orang uzur, orang sakit tangan, orang seliuh, orang apa, dia nak pegang tangan lepas kalau dia tak mampu. Nabi kata dah, iza amartukum bi amrin fas faktu, apabila aku suruh kamu faktu minhu iza amartukum bi amrin faktu minhu matataktum awkamakola, apabila aku suruh kamu sesuatu benda, buatlah sekuasa yang kamu boleh buat. Kalau tangan kita boleh akak, siapa akak baru macam biasa akak, kalau siapa akak tu je tak buat dah. Nah, ha, lenuh lain nak akak dah macam orang baru suruh mesin rupuk kan. Mesin rupuk ipah. Ya akak tinggi dia. Jangan kata mazhab lain, mazhab mesin rupuk dia. Faham tak? Memang berat tu. Kalau orang tengok sedap tangan, pinjam kali boleh 2 jam dah dia akak tangan. Dah gitu Allah. Guna bulok ni. Nah. Ha. Tak cari tengah orang dah rajin lah. Orang ahli dia tak apa. Nah, orang ahli dia boleh pusing gitu kipah kat tempat dia. Nah, orang ada lagi pegang tau. Bahagian belakang ada hal ni kita pegang. Kita pegang kontrol tamuwi mata tu jatuh atas tanah. Lenguh tau. Nah, ada rajin gitu lah. Nah, kalau lepas mandi nak nak sikat rambut, dah sikat ni. Dah sikat rambut. Lala hubung sikat atas batu giling ke hari cepat. Haa tau. Dah, lagi nak akal sungguh kan. Bukan. Dah takbik kita. Jangan marah lah lawak kan ni. Nah. Aku tak terus balik. Nah. Mau bakar mak. Mau mak. Kemudian baginda Rasulullah melihat meletakkan tangan kanan yang di atas tapak tangan kiri di bahagian belakang pergelangan dan lengan kirinya. Tapak tangan letak atas belakang pergelangan tangan kiri dan lengan kirinya. Lengan pun ada juga, kalau pergelangan pun ada juga. Dah, tapak tangan atas ni pun ada juga. Nah, sendi dengan sendi ni ada juga. Macam-macam lah. Nah, panjang riwayat kalau kita tengok kitab sosok. Nah. Dipanggil pergelangan. Kenapa dipanggil pergelangan? Eh, Cik Man, kenapa dia panggil pergelangan? Eh? Tak tahu belaka. Nah. Nah, sebab kat ni orang pakai gelang. Pergelangan. Lepas pakai gelang sini. Tak? Nah. Kat sini bukan pakai tu nak jual gelang. Siapa sini? Nah, dia panggil pergelangan. Pergelangan sini, dia ada pergelangan, dia ada gelang tulang sini. Nak? Kat ceket ni. Mazhab Syafi'i potong tangan sini. Kicuri, curi atak, curi bajikan bubomo, potong sini. Eh, kat sini. Yang ketiga, melihat tempat sujud. Makruh meliarkan pandangan ke sekelilingnya, melihat ke atas atas sesuatu yang berada di hadapannya walaupun Kaabah. Tengok ulama kata kalau depan Kaabah, sunat tengok Kaabah. Dia ada dua pendapat ulama lah. Hal ni dia kata walaupun Kaabah depan tak sunat kau tengok, tengok tempat sujud. Jangan tengok keliling. Bahkan sunat supaya sentiasa mengarahkan pandangan ke tempat sujud melainkan ketika membaca tasyahud. Ketika itu pandangan hendaklah ditumpukan kepada jari telunjuknya yang dijadikan isyarat ketika membaca tasyahud. Jadi di dalam keseluruhan semayang tengok tempat sujud itulah sunat. Sunat tu bukan wajib, sunat. Nah. Kemudian bila dalam tasyahud saja at-tahiyya kita pun start tengok tangan. Nah, tengok jari tu. Jari kita tu isyarat lagi wahdah, keesaan Allah Taala tak berbilang. Nah, tu tujuan ni. Nah, agama yang satu, nabi yang satu, kitab yang satu, Tuhan yang satu. Nah. Ha. Kalau lain tengok tempat sujud. Tapi kalau tengok tempat sujud jadi lara, boleh kejam. Boleh kejam. Sebab itulah kalau boleh lah kita nak derma, nak khairat, nak wakaf, apa benda sejadah, janganlah biar bunga-bunga. Nak? Bida'ah tu, sejadah bunga gitu tu. Nah? Dia boleh menghalari, menghilangkan khusyuk kita. Macam-macam warna pulak. Nak? Kita Melayu nak lawa-lawa. Tempat sujud kalau boleh biar plain, tak ada warna. Nah, kalau boleh satu colour, colour yang tidak cerah. Kelabu nala, Kelabu mana kelabu nalin? Kelabu, kelabu. Wah ni hijau-hijau geduk, jangan hijau fluoresen biru. Biru tak sampai dulu. Faham? Apa benda? Kala, jangan kala-kala ceroh. Kita nak semangat dapatkan khusyuk. Akimis salata li zikri. Dirikan semayang li zikri. Supaya mengingat bagi dah. Nah, dah kala banyak cerita dengan depan tu. Nah, dia tengok semayang awak sebut dalam sejadah sebelah pula. Sejadah tu ada burung. ada burung. Dia main gitu. Dah bila? Kadang-kadang ada gambar gini pula, gambar gini pula, kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang sejadah orang kapi buat pula, ada salik lah, ada apa tu. Nah, molek, yang molek. Bukan suruh bakar api. Nah, tapi kalau hak kemari, hak baru ni, hak tak ada gambar ni. Nah, jangan buang, hak ada gambar tu, orang beri tu, jangan handi-handi buang gitu. Tutup ke atas dia. Jadi belapis. Eh? Jadi hak baru tak ada gambar pun orang sujud, dia pun di bawah kena sujud juga. Ah, cara ulama' beraluh. Nah, bukan mana hak gambar-gambar hak lepas-lepas tu bakal andi tau. Nah, lapik duduk bawah. Nah. Eh? Pusing dah. Jadi dah tak membazirlah. Dah. Kita tak kira benda gitu, kita nak sedap. Jadah nak bah, nak Turki, Taiwan apa? Turki. Oh, nak sujud. Sekali sujud faham ni hidung aku. Jangan gelanglah sejadah. Mayan tak kosong. Faham? Tak kosong. Nabi semayang sekali sujud berai batu tepi Nabi. Nah, pasirlah apa biasa. Nah. Dan yang mau cerita satu hari tu masuk rumah Rasulullah tengah tidur. Dia pun bangun kerana aku mari. Nabi pun bangun. Bangun Nabi saya mau tengok atas belakang Nabi habis pedang. Bahan ni bekas tika wak daripada pelepoh kema kerah ketung. Nah. Pedang di belakang Nabi. Nangis saya nak umur. Nah. Itu Rasulullah. Kita nak sedak, nak buka kipas. Dalilnya ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tengok ke kanan, makruh. Tengok depan, dak sunat. Harus. Tengok atas, makruh. Tengok depan, dak makruh. Tak ada larangan. Lepas tu ulama' kata harus. Tengok atas, ada larangan. Ulama' kata makruh. Tengok ke kanan, makruh juga. Nah, kat sini tengok atas. Tengok atas. Nak. Dia baca cek surat. Dia semayang surat, dia tengok lah. Oh, jang buka ni. Ni buka ni. Tak? Dia tengok jang. Citizen. Dia main gitu. Ada orang semayang tengok TV tu. Nak? Bola kan? Nah, nak tamu semayang, garik lewat dah. Dah final. Brazil lawan Argentina. Mayang juga lah. Nak? Mata kelintang ke bola. Nak? Tak juruh belakang tu. Yang keempat, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada soalan. Apa hukum cabut uban rambut atau misai? Yang kedua, setakat mana rakaat dikira bila kita terlepas ikut imam? Jika kita sempat imam rokok, jika kita sempat imam sujud, berapa rakaat perlu ditambah? Baik. Dia tanya, apa hukum cabut uban dan uban rambut atau misai? Misai berubang cabut, rambut berubang cabut. Dah. Berlaku khilaf di kalangan ulama' pada masalah membuang uban. Jumhur ulama' melarang cabut uban pada rambut dan pada janggut. Nah, sebahagian ulama' mengatakan makruh. Nah, jika bukan kerana tujuan yang kerana peperangan dan sebagainya. Kalau peperangan boleh. Dalam peperangan boleh celup rambut hitam, boleh buang uban supaya tentera musuh tak nampak tua kita. Kalau nampak tua, kita ni terislam tua-tua, maka dia jadi semangat lebih. Nak? Itu tipu daya dalam perang, dibenarkan. Dah? Kita ni dalam perang cakap tu. Orang Islam belik. Orang kapi penuh dengan tipu daya. Nak? Tuan-tuan kata tu, orang Islam pula pergi tolong kapi. Lawan orang Islam. Di Erok. Tentera Erok masuk belah Amerika. Lawan pejuang Islam, tolong cari kat mana susuk senyata, kat mana sembunyi pejuang Islam, takat pergi ke Amerika. Amerika wali negeri dia. Tak, panjang bulat buah pejuang Islam, buat tekok ni rata, buat jalan macam ganjing pula, suruh nyalok, suruh apa. Tak, Siapa tukar rakat? Ini tukar batu. Orang Arab munafikin. Berat kita ni. Nak? Ha. Nih? Ha. Dunia lah kasih pada dunia. Tak kenal mana musuh. Tak mana sahabat. Kerana muda nak ke muda, jumlah ulama' kata haram. Bukan tujuan lain. Kerana nak muda nak bergaya. Tak boleh nampak pun. Nak? Ha. Banyak bahasa ni. Nak suruh nampak muda. Bukan satu bahasa ni. Nah. Ha. Kadang-kadang dalam aluh dia nak tamu yang nampak tu. Boleh cucu yang pertama, cucu pun besarlah. 2 tahun, 3 tahun pandai cakap. Dia ajar, tok ajar. Jangan panggil tok, panggil wang. Tok nampak tu. Faham tak? Ha. Dia sepak ni, mulut cucu ni. Panggil tok. Tok, tok. Kama yang cuti. Ha. Tu kata dah kan, jangan panggil tok. Panggil wang. Nah, wang tak nampak tu. Aluh. Uang 45 lah. Kalau tu macam 90 dia bunyi. Ha, tu tak ambuh ketua belaka tu. Leh? Ha. Jangan panggil tok ki tu. Leh? Ha, pesan ke cucu. Panggil grandpa, grandpa. Dah lapor tu ingat. Ha. Sakat mana rakaat dikira bila kita terlepas ikut imam? Jika kita sempat imam rakaat, jika kita sempat imam sujud. Baik. Ramai orang yang faham dah kat mana boleh sempat rakaat. Sempat rakaat ni, dia gini, kalau kita semayang, kita mari tu imam telah pun rakak. Bila tu imam tengah rakak, kita takbir ihram. Allahu akbar. Takbir hak niat. Lepas tu kita rakak. Bila kita rakak, imam dah akad lagi kepala, dapat rakak satu. Dia yang tak dapat ni, bila kita rakak, dia pun akad lalu kepala. Tak dapat rakak. Imam tengah rakak, kita pun rakak. Allahu akbar, dia pun akad lalu. Kita letak dia akad. Tak dapat. Yang dapat rakaat, kita letak, dia dah angkat lagi. Baru dia angkat. Kita letak dulu. Baru dia angkat. Jangan kita letak, dia angkat. Tak dapat rakaat. Ramai kan? Dia dah letak pada tu imam angkat. Malik-alik ada salam sama. Nampak? Offside tu waktu. Kat merah. Nah? Jadi kalau dalam sujud, lepas pada rokok dah, iktidak sami Allah liman hamidah. So imam bangun, kita mari ikut, tak dapat rakaat. Dah dalam sujud lebih lagi tak dapat ni. Sekurang-kurang dalam rakaat je. Sebelum rakaat dapat, dalam tiha dapat. Dalam rakaat mesti kita letak pada tu imam dah akad lagi. Setelah kita dah letak, barulah dia akad. Ha, tu dia panggil. Bukan mesti subhanallah kan gitu. Tak. Ha. Nabi kata barang siapa mendapat di dalam rakaat imam dapat rakaat. Tak. Ha. Satu lagi masalah nak perlu faham, bila kita takbir Allahu akbar tak imam rakaat ni. Kita nak rakaat tak imam pun akad. Jangan rakaat. Tak perlu dah rakaat. Sebab kita tujuan nak rakaat supaya dapat rakaat bersama imam. Dan kita baru nak rakaat tak imam akad dah, tak perlu rakaat lah, akad balik. Nah, angkat balik. Ha. Benda-benda macam ni kadang-kadang tak ingat pasal banyak benda. Kita dengar sekali dulu tak ingat, orang dengar sama-sama ingat. Mula-mula itu tak ingat juga. Nah, baca orang baru kadang-kadang tak ingat. Tak apalah, ingat tak ingat pun mari dengar dulu. Nak? Ha. Bila dah ingat juga jadi salah. Banyak maaf. Dah orang mari dengar dah. Kalau dah maaf ni jenis orang mari ngaja dah dengar. Lepas tu buat salah maaf. Dah kalau buat tu, tu lah. Nah? Ha. Kelebihan orang mari rajin mengaji ni. Kalau kita buat salah. Nah, salah-salah yang aku tertentu lah, bukan semua salah. Tak? Ha. Maka di maaf. Kerana kita baru belajar banyak benda. Ha. Jadi kalau kita pergi imam sujud dah, atau imam angkat pahala pada rakaat, kita kena semayang ikut rakaat kita lah. Kita ikut dulu imam sujud. Dia dapat pahala. Kita bangun baru kira rakaat kita. Masa sujud tu tak dapat lagi. Bolehkah memasang kaset bacaan Al-Quran di sisi mayat? Boleh ke tak? Eh? Di sisi mayat baca kaset. Eh, baca kaset. Baca Quran dengan kaset. Zaman ni CD ke, kateris ke, ada rekod ke. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Nah, boleh. Dah molek tak? Molek orang ngaji sendiri. Dah apa kata boleh? Dah tak ada larangan? Mana hadis larang? Ada hadis larang? Tak ada larang. Nah, tak ada larangan boleh. Dah abah asal. Ikra'u yasin ala mautakum. Baca yasin atas mayat-mayat kamu. Ikra'u tu kena pada kamu. Ya antum. Ikra'u ya antum, duduk dalam wahai kamu. Ha, kamu tu maknanya bukan kaset. Nah, ha, jadi kalau kaset tak ada larangan, maka hasil pendapat ulama harus Hari mana? Dah setengah hati molek, molek pada duduk sembang. Ha, gitu pula. Dah kalau orang baca ni asyik, molek orang. Ha. Dia hak asal. Nah, dah pada duduk buah, buah, buah, buah, buah, buah. Baik pasang asyik. Saya mamu. Nampak? Orang mati lah, pasang saya hari. Saya mamu. Nah, nak dulu lah, raja-raja mati, saya mamu. Nah, Khalil. Tak, Syekh Khalil. Syekh Mahmud Khalil. Pusairi. Tak? Dulu kalau dengar Syekh Mahmud, pedih mati. Pedih mati. Kalau dengar Syekh Mahmud kan, pedih mati. Dia kaki. Tak? Tak? Umpamanya. Dah orang rasa orang lain, tak sabar dengan orang lain dengan lagu itu orang mati. Lagu dia sedih. Tuhan beri kelebihan ke dia. Tak? Tak apa pasang Syekh lain pun. Nah, tapi tengok-tengok kaset, jangan salah kaset. Nampak bang di tibarat bangun banyak. Dia baca Quran kat orang mati bukan kita nak pahala, asal dia tujuan ni untuk turun dapat rahmat. Rahmat ni turun di mana? Diperdengarkan Al-Quran. Fatu asal. Jadi kita nak beri dapat rahmat pada banyak, bacakan Al-Quran. Ada pun baca orang hidup bukan semata-mata rahmat, tapi ada peringatan bagi orang hidup. Kalau tak faham hukum ni, hukum ni, no. Boleh dengar hukum. Bukan rahmat saja tak? Baca Quran dia boleh faham. Oh, gini hukum. Oh, gini. Oh, gini. Quran kan banyak hukum. Oh, ceritanya gini. Orang hati tak ada lah tu. Rahmat. Nah, nak tadabur mana ada lah. Nah, tinggal rahmat. Apa hukum menyertai pertandingan seperti pertandingan memancing? Sekiranya ia tidak boleh, bagaimana cara pertandingan yang dibenarkan syarak? Ni set jorang. Nah, baik. Dia pertandingan memancing, hak ulama kata tak boleh. Ni hak memberi keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda dalam masa yang begitu singkat. Walaupun seorang tu rugi 80 riyal saja, jorang. Tapi kalau keseluruhannya, puluhan ribu dapat. Kadang-kadang 100 ribu dapat. Ha, kepada penganjur yang lelah 2-3 hari saja. Bayar dia patah 1,500. Tukar siapa? Bayar budak 1 riyal seorang, 10 orang baru 1,000. Dapat 85,000, 45,000 dalam masa 2-3 hari. Tak? Ha? Maka ulama-ulama larang cari makan cara lagu ni. Kalau dulu ngai tak gitu. Dulu murah-murah 5 riyal jurang. Nak awak beli topi. Nak awak beli t-shirt. Lepas tu, bayar patah dan sebagainya. Dan yang kedua pula, jangan dah ambil buang daripada taruhan orang ngai ni untuk awak beli hadiah untuk menjadi rebutan pula. Tak boleh. Nak? Ha, dia kena uang suku dulu. Uang suku. Tidak jadi jadi. Cara gitu. Dia kena uang lain. Uang penganjur ke apa ke. Uang hak ni untuk awak beli baju dia. Kalau ada baju ngai kan, ada baju kan. Dia baju setelah ada tulis belakang, ada gambar. Nak? Ha, ikan belitung saya korok lapak tak belakang. Dah. Gara topi saya tak muri panah. Umpamanya. Nah, padang lah nak belanja dia tu. Nah. Dah kata RM80 seorang. Kalau 2,000 orang. Dah 160,000. Nah. Dah kalau 1 jorang. Kalau 2 jorang. Nah. Umpamanya. Nah. Itu yang berbuk-buk lah. Nak buat. Nah. Jadi jangan besar sangatlah letak yuran tu, dan jangan jadikan duit yuran tu sebagai tawaran hadiah untuk rebutan pula. Tak boleh. Dia kalau daripada luar hadiah tu tak apa, tak jadi judi. Tak. Ataupun sebelah pihak saja yang untung ataupun tidak untung. Tak apa. Sebelah pihak lagi tidak akan untung. Tak apa. Tak anggil judi. Dua belah taruh tu baru anggil judi. Nah. Apa hukum ambil sisa bangunan surau yang telah dirobohkan? Contoh surau yang terlibat, tidak terlibat dengan duit derma. Ambil sisa bangunan surau yang kena roboh. Surau tu tak terlibat dengan duit derma. Tak kira lah masalah duit derma ke, duit apa ke. Bila buat surau, nak kata ulama-ulama, dia tak boleh kita nak buat benda lain, tak boleh. Mana terpaksa kena roboh. Dan ada benda-benda yang boleh kita pakai lagi, tak boleh bakar api, kena simpan. Boleh tak kayu tu buat untuk projek hak baru ni pula? Tak boleh dah, pasal projek baru ni batu. Ni kayu ni tak bakar dah, kuda-kuda gini eh. Nah, boleh beri kepada surau lain. Nanti lu beri ke surau lain. ataupun kepada masjid. Boleh? Nampak? Tak ada masjid dah perlu, tak ada surah, tak ambuh belaka dah ni pesen lama ni, kayu air guning umpamanya. Boleh turun martabat kepada madrasah. Tak? Kepada tempat-tempat belajar ilmu. Baru turun. Lagi ada orang boleh terima? Khabar dah ke surah-surah, mari ambil ni atas, tak ada seorang kenang. Tak? Ha. Kata setengah ulama, jual harga berapa pun, duit tu guna untuk kebajikan surah tu. Nak nak balik beli rumah boleh, kita nak beli kiang. Sebab masa tak ada orang nak dah, surah pun tak ambuh dah, madrasah pun tak ambuh dah, maka jual. Jual kita boleh beli, beri duit, beli barang surah, bayar duit tu untuk kebajikan surah, baru-baru boleh buat beki rumah kita. Pasal apa? Syarat kalau biar jadi punah lagi. Bila punah, nak, maka tak ada manfaat rasa. Lagi dak benda tu kalau biar tak punah, nak, maka baliknya berilah kepada surat atau masjid atau benda-benda yang layak ini. Nah. Ha. Jangan muteri aku teri muteri ambil saja gitu orang surat. Jangan main-main. Nah. Ha. Apakah sama dosa orang yang tahu hukum dengan orang yang tak tahu hukum? Apakah jadi kafir jika kata kau pandai aku lah kubur masing-masing? Ha. Baik. Sama tak dosa orang yang tahu hukum dengan orang yang tak tahu? Kata setengah ulama sama saja dosa ni. Tetapi orang yang alim maka didulukan menerima azab jikalau tidak mendapat syafaat di akhirat nanti. Sebab tu kata Ibn Ruslan di dalam matan Zubat, fa'alimun bi'almihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ambadil wasan. Orang ulama-ulama itu bila tidak beramal, jadi benda yang wajib dia beramal, maka dia dulukan diazab sebelum daripada diazab kafir penyembah berhala. Dah? Ha. Sebahagian ulama mengatakan dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Nah, maksudnya dosa orang jahil dengan dosa ulama besar dosa ulama. Bukan maksudnya orang tu tak tahu dia pun pergi minyak azab. Dah tak tahu azab, ingat ke apa? Oh tu bukan tu. Tak tahu ni mana orang awam. Dengan golongan ulama. Orang awam zina, ulama zina, besar hak ulama lagi. Dia gitu. Dah. Hmm. Bukan makna orang awam bila buat dosa tak tahu, tak apa. Orang-orang yang belajar dah tak lihat pasal tahu dah. Oh, untung orang dah belajar. Dia gitu. Nah. Hmm. Apakah jadi kafir jika kata kau pandai akulah kubur masing-masing? Hmm. Ayat ini tak boleh nak kafir jadi kafir. Nah, jadi kafir ni maknanya dia kata dalam kubur lagi muhammu aku aku tak aku tak kena azab punya. Aku kalau ada azab pun aku tak takut azab kubur. Itu lain jadi kafir. Pasal ada tafsir merengah-rengahkan azab Allah tak boleh. Nah, ni jawab ni tak jadi kafir tapi haramlah jawab lagu ni. Bodohlah jawab. Ni banyak jawab. Kita musibah apa? Dia kata, sah, mari lagi surat cek siapa bila nak duduk gini dalam keadaan gelumang ni dosa cari makan kot mok. Mana aku lah, kubur masing-masing kan? Dia kata, kubur. Ni jawapan regular. Biasa ni jawab gini. Nah, orang jahil lah jawab gitu. Kubur masing-masing, tahu dah kubur masing-masing. Tapi kita ni wajib kena cegah kemungkaran. Kena kabur. Man ra'a minkum mungkara fal yughayyir hu biyadi fa illa yastati' fa bilisani. Barang siapa tengok benda salah depan mata, maka kena tegur dengan kuasa. Kena ubah. Yurajir tu ubah. Ubah ni beri teguran, amaran, ancaman dan sebagainya. Hentikan. Banyak kuasa lah. Dengan kuasa, dengan tangan atau dengan mulut. Jadi hadis ni, jawab bagi orang yang kata, kau anda aku kubur aku. Tak? Patut jangan jawab lah. Kalau kita buat dosa sekalipun, orang mari nasihat kita, kita dengar dah. Dah ada wakil pun. Waktu mudah Tuhan terima taubat kita. Ni mana aku lah kubur aku. Tahu dah kubur pun masuk diri lah kubur. Padahal. Dia kena gitu pula. Pasal dia main kasar, kita main kasar. Tahu dah kubur pun masuk diri ke orang biku. Nak lain masuk diri. Nak buat dosa ni dekat lama aku, mau gali lubang, duduk dalam lubang. Hingga lagi tu baca semayang, tak. Maka dok dosa. Nyak tu aku piku lah piku berat nanam, makan banyak. Nak buang mausiat. Nah, piku saja Allah berat nanam. Nak sapa ke tempat tu. Tak, lebih lagi tu jadi rohok. Nah, jadi bukan mati senyam itu, ramai orang susah. Nah, pergi beli kanda, pergi beli batu nasang, pergi gali, gali liang saja lelah dah. Ni molek kambuh nak tukar gali. Nah, jadi banyak hal. Jadi jangan lawak gitu. Jawab ni bodoh ni, kubur masing-masing. Nah, orang cegah kemungkaran ni takut mu susah akhirat. Dan lagi pula kita kena tegur. Tak boleh lock gitu. Kalau kita lock, betul. Dia kata kubur masing-masing, tapi aku susah juga. Nah, buat Nabi katakan, bila berlaku maksiat, kita tak cegah. Kita tak kata apa. Kita boleh kata, tapi tak kata. Maka kita kena juga azab. Macam tsunami. Tsunami tu orang alim kena. Orang jahil pun kena. Orang semayang kena. Kedara harap pun kena. Orang kaki hidup surah pun kena. Kaki rambut surah kena juga tsunami. Nah, ada berlaku dalam tu. Nabi kata tak, wahum qadiruna ala an yunkiru wala yunkiru fa iza af'alu zalika azaba Allah amata wala qasa. Kalau kamu boleh cegah kemungkaran, boleh kata, boleh nasihat, kamu dak buat benda. Maka kamu bila kena, bila turun bala, kamu kena juga bersama dengan orang yang buat maksiat. Kerana tu kita tegur orang tu, bukan masalah nak kubur suku-suku. Nah. Saya buat ni. Bolehkah cerita sebut sikit bila datang ni ayah ni? Pemuda bila datang awak dia. Seperti orang mana, umur berapa? Kita asal ni, kita ni gini. Biarlah kabur jugalah asal daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan nampak. Nah. Jadi kita serupalah. Nah. Kita serupa. Nah. Umur gitulah. Lebih kurang tak sih, kalau tak ingat 32 rasa. Kan? Gitu. Eh? Apakah dia mazhab Syiah? Mazhab Syiah ni panjang sikitlah, kita cerita akan datang insya-Allah. Neh, di dalam masa yang akan datang, kerana panjang sangat ni nak cerita balik ni. Neh. Kita ambil soalan terakhirlah. Barang yang kita jumpa selepas kita cari rata dah tuan dia, dak jumpa juga. Jadi hak kita ke? Dia cari, dia jumpa barang. Dia cari rata dah tuang dia. Tak jumpa juga, jadi hak kita ke? Ni masalah luktah ni. Baik. Dalam satu bab, fiqh, ada satu bab nama bab pasal luktah. Iaitu barang temuan. Kalau kita jumpa barang, nah, dan barang itu selayaknya kita cari tuang dia lah. Yang bernilai lah. Maka kita kena iklankan takrif selama setahun. Bukan tiap-tiap hari. Maknanya cari orang. Cari orang bukan kita cari naik motosikal gitu tak. Kan? Jumpa orang kedai kopi, khabar kan. Rata apa dia kita jumpa rata mah. Dalam kemarin kita jumpa kemarin. Lepas mayang malam. Tak umpamanya. Rata apa dia buat bunyi gitu kedai kopi. Buat bunyi kat orang belikan. Tak. Mana supaya tersebar cerita. Tu panggil takrif. Ataupun lebih ni mudah je. Buat tarik-tarik sikit. Tapak situ. Siapa ada hak hilang jam. Tak umpamanya. Jumpa dengan saya. Rumah alamat gini-gini. Tak tepek situ sikit. Tepek sini sikit. Dia orang dang baca. Sekiranya rata tepat tu. Keadaan tepat orang yang hilang tu. Neh, bukan siapa kena pergi masuk kapur lain tau. Bila setahun dah tuang dia. Tak jumpa juga. Tak mari juga. Maka boleh jadi hak kita. Tapi dengan dengan akad lah, dengan lapah, bukan jadi automatik. Neh, jarang tu setahun dah kita tanya orang. Neh, hak akhir-akhir tu kita tanya jarang-jarang. Kenapa? Dua ulang tanya kali. Nak khabar kat semayang jemaat tak ada juga. Jadi milik kita, syaratnya dengan lapas. Mesti lapas, bukan terus direct jadi milik tak, kena lapas dulu. Ulama kata kita kata aku miliklah jam ini. Jadi hak kita halal dunia akhirat, tidak akan dituntut di akhirat, kata ulama. Nah. Tapi jangan khabar jenis apa-apa. Jam citizen tali warna biru, dalam pun biru juga. Nak kata gitu. Nah, orang main khabar kita. Khabar jam sudah. Ha? Dia pun mari cari kita jam dia. Jam seko kan. Ni cak racing. Ha, umpama ni. Dia lain. Nah. Barang kemah gitu tak. Jangan khabar timbangan warna rupa, jangan khabar. Duit jangan khabar. RM88, 40 sen. Jangan. Nah. Berapa ringgit? Di khabar barang-barang kali. Gang tu. Nah. Barang cek tu cicing. RM15,000. Barang murah. Barang lebih kurang sekian dua gini. Kita tengok. Kalau sekiranya pada adat barang gini tuang dia memang dok menyesal kalau hilang, dok cari balik, dok siapa cari kata umpamanya nak bama peng hak peng hak sama peng suya nah ha ah ha, tak ada lah tuang dia malam hari cari motosikal, esok mari pula catat teksi nah ha. Jadi hak tu tak perlu, kita boleh milik selalu, dan bila jumpa tuang dia wajib kena ganti dengan nilai ni balik nah ha. Tengok keadaan. Kalau kita rasa keadaan boleh elang sekali, cukup sudah. Pasal nilai tu rendah sangat, yang tidak susah tuan ni dengan kehilangan. Dah? Tengok ni dah. Barang yang mudah rosak, jangan sampai setahun elang. Dah. Dia jumpa berlebak dua buku. Elang setahun. Tak jadi berlebak. Nah, jadi spoket. Kerah ketung. Minta penjelasan ni tentang khiyar jual beli. Ni orang ngaji juga. Minta penjelasan tentang khiyar jual beli. Baik. Jual beli dia boleh khiyar. Ada satu bab dia boleh khiyar. Khiyar ni boleh pilih batalkan jual beli. Orang jual, kalau kita penjual, batalkan nak ambil balik barang kita jual dari pembeli. Kalau pembeli, batalkan makna beri balik piting, beri balik barang, minta balik piting. Itu maknanya tujuan khiyar. Baik. Khiyar ni dia ada tiga jenis. Rekah-rekah dah lah. Kita dah tiga. Dah? Ha. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Khiyar majlis ni, selama mana kita duduk dalam majlis tu, walaupun fitih beri dah, walaupun qabat dah barang, kita boleh tukar balik. Tak jadi lah, ambil mula baju mu. Minta balik itih aku. Tak boleh. Selama duduk dalam majlis. Dalam majlis mana? Duduk situ lah. Tak silap riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, Iza tabaya'a rajulani fakulu minhuma bil khiyar. Apabila dua orang laki-laki berjual beli, maka atas kedua-dua dia boleh pilih. Mala yang tafarraqa aw kama qala, selama belum bercerai. Ha tu ana khiyar majlis. Mana kalau duduklah kedai lagi, bayar dah witi ketua kedai. Kita tak lebih daripada kedai, ambil mula witi tak ada beli. Ada apa? Nah, jadi pembeli penjual kena faham bab ni. Penjual pembeli kata saya nak tukar balik lah. Boleh. Khiyar majlis ni tak lapah benda-benda. Tak lapah. Khiyar syarat dia kena lapah. Tak? Eh? Khiyar barang ni, saya beli barang ni dengan harga RM400 dengan khiyar. Ha, kata gitu. Ha, bila kita kata dengan khiyar berlapah, kita berada masa 3 hari. Boleh pulang balik. Dalam masa 3 hari, boleh pulang balik. Itu khiyar syarat. Tak? Khiyar aib ni, boleh pulang balik walaupun beberapa hari dengan syarat aib tu berlaku sebelum akad jual beli. Faham tak? Ha. Baik. Pokoknya orang, kalau kita tanam pokok dalam tanah orang, bila dia tahu dia tak izin, nak buat macam mana? Kita tanam pokok dalam tanah orang, bila dia tahu dia tu tuan tanah kok, dia tak izin nak buat macam mana? Ha, masalah rapah tanah orang. Tanah orang, tuan ni tak ada. Tuan ni tahu tanah orang sebelum tu. Kita pergi tanah lah. Umpamanya pokok lada ke, pokok nyor ke umpamanya. Tuan dia mari, tak reda, tak izin, tak berani kira. Tak berani kira, cabut lah pokok. Pokok kena cabut balik dah. Pasal tanah orang rosak kena ganti. Nanti kalau kembur-kembur tu, jangan buat kembur gitu, kena perhati balik macam asal. Dah, pokok cabut balik. Dah pokok, kalau pokok setu, cabut pokok setu. Tak apa-apa, cabut ramai-ramai otong oyong. Nah, tanah orang. Tak boleh dah tanah orang. Nah, habis. Pokok nyok orang sengit sebelah rumah kita. Boleh tak kita tebang? Nak tebang saja. Pokok nyok orang sengit sebelah rumah kita. Boleh tak kita tebang? Pokok nyok sengit tak rumah dia. Ha, gitu. Rumah dia bawah ni. Pokoknya tak ke rumah dia. Sengit tak ke rumah dia lah. Boleh tebang ke tak? Dia gini. Dia sengit ni banyak rasa. Dia sengit yang berbahaya boleh jatuh ke rumah dia. Tapi kalau sengit macam, kalau sengit sedikit bukan jenis jatuh ke rumah orang. Semua pokoknya sengit. Tak ada betul gitu macam TNB pokoknya. Dia dia tak kena sikit, tak kena sikit. Hak jenis sengit berbahaya, menakutkan orang, hak tu tuan rumah wajib tebang. Kalau tuan rumah tak tebang, maka kita tebang, hukumnya tak haram. Tapi tak boleh jadi baloh, kodi, arah, tuan tanah, tuan pokok bang. Pasal apa? Dia tengok anak aku, pokok tahu dah pokok mung, atas tanah mung. Tapi atas rumah orang ni. Pokoknya orang pokok lada. Kalau jatuh sebelah dua rumah. Tak. Ha. Batangnya bukan lidi atau batangnya. Putus dua rumah. Tak. Ha. Kalau tuan rumah, kalau tuan rumah tak ada, duduk luar boleh tahan. Kalau tuan rumah duduk atas rumah, dah boleh putus dua tuan rumah. Nah, ha. Jadi setuju tak setuju, merbahaya orang, tak boleh. Dan Islam tak membenarkan buat mudarat, beri mudarat kepada orang, tak boleh. Tuan rumah yang kena tebang ataupun kita yang tebang. Kalau kita tebang balak, dia tunggu dah ngerolok bong wah kok. Mari ha tebang nak tengok. Nah, ha, lagi kita nak buat gua ni. Report ah. Report kepada qadi. Qadi buat arahan tebang. Nah, ha selesai kok nyong. Isteri saya hanya ikut cakap bapak dan adik dia. Kalau saya suruh buat suatu perkara, ada je alasan diberi. Tapi ni dia tulis tapa, bukan tapa. Tapi tau. Tapi kalau bapak dan adik dia suruh, tengah malam pun pergi. Apa hukum isteri macam ini ustaz? Bini dia nasib mula baik lah. Bini dia banyak ikut cakap ayah dia dengan adik dia. Tak tahulah adik kandung ke adik apa, adik akak. Kalau suami tak ikut. Suami kata gini, tak buat. Suami kata mari sini, tak mari. Suami kata tak sogi, tak sogi. Tapi kalau ayah dia dengan adik dia buat. Ini biasalah orang puan. Itu silap ni orang puan. Dosa besar ni. Dia suami dulu kan. Tak, suami dulu. Kalau ayah kita mati sekalipun, suami tak boleh tak kata jangan pergi, jangan pergi. Tak. Dia suami dulu. Bila kita kahwin, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada saudara, tak ada kawan, tak ada apa. Suami nombor satu. Dulu, kini, selamanya, dunia dan akhirat. Bila kita tak kahwin lagi, syurga bawah tapak kaki ibu. Tapi bila kahwin dah, bawah tapak kaki suami. Suami tak redha, masuk neraka. Suami redha, masuk syurga. Pintu mana yang dia nak pilih? Kalau suami panggil, kena pergi lalu. Kalau tengah duduk atas dapur. Nabi kata, iza da'ar rajulu imra'atahu. Nah, falta'tihi walau kanat ala tanur au kama qala. Apabila suami memanggil isteri dia, wajib kena pergi selalu serta merta walaupun tengah duduk atas dapur. Ala tanur duduk atas dapur, bukan punggung buah atas dapur, anu punggung. Mana tengah duduk dapur. Kalau tengah basuh pinggang, lapor pinggang biar cium bi, suami panggil. Kalau tengah giling apa tendang giling-giling, masuk suami panggil. Kalau tengah bakar ikan, tinggal ikan. Suami lebih mahal ni. Nah, ni biasa ni. Kalau suami ajak, tak boleh. Mak ajak pergi gini lah. Nak pergi ambil baju. Ayah kata nak pergi situ sini pula. Adik pula kata, kena buat gini lah. Dia tu adik pula. Adik kata tolong pergi beli peripik, pergi beli. Suami suruh buat, tak buat. Ni gini-gini. Nah, bagi dia tak boleh. Tak ada masalah macam dia. Biasa. Nah, tak ada. Sesedia dan ni setengah daripada isteri yang ahli neraka duduk lapi neraka Allah Allah puan walaki duduk dalam neraka betul tepi menolong tak Allah puan jangan nah, jangan buat gitu nak buat guana ni dengar lah panggil mari dengar tak nak nak kata tak akal dah panggil mari dengar tak nak ha. Orang dulu-dulu ibu bapak ni nasihat ke anak je nak ha. Ni nasihat kalau mu nikah kat gigi suami mu muak belaka tengah hujan pun dia suruh kita siapa mu tubik biar teman sekalipun orang dulu. Bangah malam buta pun kata atas kubur, atas kubur. Taat kereta suami. Nak? Ha. Ni suami, wi panggil lagi, yang lagi, yang. Dia buat kerja, buat pukul sebelah malam tu. Suami berlepoh lah bilik. Ha. Dia buat jahit baju, buat jelujur benang. Buat tu jahit tepi, macam-macam kalau dia mesej jahit. Nak? Suami dia dengar mesej. Cak, tak sudah lagi datang ni. Nak, dia buat. Tunggu atas tu kawan dah nak ni. Tu dosa. Dosa. Kalau suami tidur, marah ke isteri, maka Tuhan murka dan kena laknat gitu selaka siapa ke waktu subuh. La'anat hal malaika hatta yusbiha. Siapa waktu subuh? Malaikat laknat. Nah. Ayah, mak, tolak sepi. Kawan wadang, tolak sepi. Suami nombor satu. Nombor satu ada lah. Oh berat lah gitu. Dia tak sabar lelaki. Payah sangat. Dia hukum dia gitu. Nak buat, kena ikut syarat-syarat dia. Jangan ikut pandai dunia ni, bukan awak kita. Masa ni kita gagah lah. Gitu ni. Dah mati lagi baru tahu. Nak. Ha. Bila masa adik-beradik dapat mewarisi harta si mati. Last sekali dah. Bila masih adik-beradik dapat mewarisi harta si mati. Dia nak adik-beradik si mati, boleh harta? Boleh harta tak? Bila masa boleh harta tu? Bila si mati tak ada ayah, bila si mati tak ada anak, bila si mati anak laki-laki, bila si mati tak ada cucu, dah adik-beradik dapat. Tak ada ayah, mayat tu tak ada ayah, mayat tu tak ada anak, mayat tu tak ada cucu, adik-beradik dapat. Dah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ni bagi minggu depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni, lepas ni tak ada? Ada sedikit tahlil rekah lah. Tua arwah. Lepas tu makan. Berapa gatang? 10 gatang. Wajib makan. Wajib makan semua lelaki puan. Kita ada orang ambil nama kat gigi, siapa yang tak makan? Ambil nama. Nampak? Nampak? Anda wajib makan. Kuliah maghrib bersama ulama Aceh. Tengku Muslim Muhammad Saleh. Pondok Mudi Masjid Raya Aceh. Ada mari Tengku Muslim. Dah. Boleh kita tengok ni orang muda ni, orang alim, orang muda daripada Aceh. Tarikh 9 Mei Rabu malam Khamis, tepat Madrasah Al-Hidayah, lorong Haji De Batu Buruk. 9 Mei Rabu malam Khamis. Dengar ulama Aceh orang muda ni. Orang umur 20-an. Jadi tok guru Pondok Mudi Masjid Raya Aceh. Muslimin muslimat dijemput hadir 9 Mei Rabu malam Khamis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'adamtana wa alimna bima yangfa'una. Rabbana zina ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu dia. Cukup.